Saya rasa jelaslah. Jadi yang anak-anak dan Muslim di hadapan ni, saya rasa dah boleh peace dah lah. Seperti mana kata Datuk Mufti tadi, boleh peace dengan sahabat-sahabat yang Muslim ini, kita boleh harmonikan ya, kefahaman kita, prasangka sebelum ini, prejudis, kita buang ke tepi, kita hendak berkawan, kita hendak berdamai. Yang tinggal lagi Datuk Mufti, masalah ni, anak-anak kita hak mai dari luar Perlis ni, yang dimomokkan dengan macam-macam tentang hati-hati dengan Perlis itu. Jadi saya rasa Datuk Mufti lah seorang yang berautoriti untuk memberi penjelasan dan bagi nasihat pada anak-anak ini supaya mereka boleh menjalani kehidupan dengan harmoni di negeri Perlis ini. Terima kasih. To be fair, untuk adil, saya tak percaya semua orang mari dengan macam tu. Mungkin ada satu dua orang dia mari, ada disebabkan latar dia tertentu. Berapa ramai orang datang ke Perlis ni? Perkampungan sunnah kita buat di Perlis ni, thousands and thousands orang datang. Beribu-ribu orang datang. Tadi Tuan Pengarah kata, minta kita kalau ada ruang, tolong-menolong antara Jabatan Mufti dan IPG ni. Saya very soon, insyaAllah kita akan ada satu conference dalam English, in English. Speakersnya semua English daripada luar negara. Kita akan buat di Perlis yang mungkin thousands juga orang luar semua akan datang. Memang setiap kali kita buat, ramai orang luar datang ke Perlis ni. Seorang Perlis ni memang ramai. Kalau ada satu orang buat takut tu, dia mungkin duduk di dalam, bukan Gua Herak lah kot kan, Gua Heran kan. Jadi so orang datang ke sini untuk mendengar. Dan zaman sekarang, zaman orang boleh tengok YouTube, boleh dengar apa kan, tak ada alasan lagi hal yang seperti itu. Dan kita juga akan buat yang terdekat semalam, titah tuanku, yang kita akan buat, Islam hendaklah menjadi jati diri Melayu, satu perhimpunan besar yang akan membabitkan tokoh-tokoh di Nusantara, yang akan membabitkan juga gubernur daripada Riau dan seumpamanya di negeri Perlis dalam bulan 10 insyaAllah. So semoga IPG ni kena main lah, kena pakai baju Melayu, bersongkok ke bertengkolok ke, nanti kita tengok macam mana. Okay. Tak apa, bila kita datang ke negeri Perlis, apa yang different? Tidak ada apa yang different. Kita hanya akan rasa berbeda kerana kalau kita hanya hidup di kampung kita. Tapi kalau kita berjalan dalam dunia ini, kita tengok tak ada perbezaan. Negeri Perlis, dia mementingkan, macam mana nak tahu tentang pandangan negeri Perlis ni? Sebagai satu orang terpelajar yang nak jadi guru, kita kena jadikan example pada diri kita sendiri. Lead by example. Jadikan contoh teladan diri kita sendiri. Kalau nak tahu negeri Perlis punya fatwa tentang hukum makan apa, tengok dalam Jabatan Mufti fatwa rasmi dia. Jangan pergi tanya kawan dia, negeri Perlis fatwa apa? Depa fatwa tak boleh. Dia tak pergi tengok fatwa depa kata apa. Apa argument dia? Malang sekali kalau ustaz-ustaz pun hampa jangan duk dengar. Teruk. Yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana, Quran kata. Dengar perkataan dan ikut benda yang baik. Ulaika allazina hadahumullah. Oh, maka itu orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sebab itu maka dengar argument kita. Orang kata Perlis teruk, depa tak kunut. Oh, teruk dia. Hak tak semayang dia tak heran, Tak kunut ini majoriti dalam dunia Islam ni tak kunut. Tuan-tuan pergi mazhab terbesar, mazhab Hanafi. Iraq, India, Pakistan, apa semua Eropah banyak yang Hanafi. Hanafi tak kunut subuh. Bukan Perlis kata tak ada kunut, tak ada kunut subuh yang berterusan. Kalau ada orang kunut juga di bilik dia, adakah Perlis ambil tindakan? Tak ambil tindakan. Itu ada khilaf yang diiktiraf di sisi syar, di sisi fiqah. Tapi amalan rasmi tidak ada. Adakah satu orang kalau kunut seorang-seorang dia anggap bersalah? Tak salah. Habis itu amalan rasmi tidak. Masjid rasmi tidak. Bismillah perlahan. Majoriti dalam dunia ni bismillah perlahan. Jangan tengok kampung dia saja. Mazhab Hanafi perlahan. Mazhab Malik tak bismillah langsung apabila baca Fatihah dan sembahyang. Mazhab Hanbali bismillah perlahan. Mazhab Syafi'i bismillah kuat. Satu mazhab. Perlis buat ni hak majoriti. Baca doa sendiri, zikir sendiri. Itu nas Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Nas ulama-ulama Syafi'i. Dah di kampung saya, kampung tu mungkin tak ikut Syafi'i. So, bukan base kepada ustaz kata. Kena tanya ustaz tu, dalil awak ambil mana? Kita mementingkan argument dan dalil. Islam adalah agama yang argument, evidence based. Semua benda yang kita bagi tahu, you kena backup dengan base, dengan argument, dengan evidence. So tengok Perlis bila dia kata, evidence dia apa? Tidak ada satu kaul di dalam negeri Perlis ini yang dikeluarkan fatwa yang tidak ada mazhab Islam yang kata. Mesti setiap di balik kaul itu, pendapat itu, imam daripada imam-imam mazhab yang kata. Cuma Perlis ini ceramah duk cerita dia mimpi itu, mimpi ini, memang kita tak terima. Kita main tuk nujum kita tak ada. Negeri yang paling tak ada sekali bomo, Perlis. Tapi tuan-tuan, ni anak-anak ada depan ni, guru, ustaz-ustaz juga. Boleh berjalan di atas muka bumi dan lihat. Di negeri Perlis ialah negeri yang paling kurang dari segi maksiat. Alhamdulillah. Naik kelab tak ada di Perlis. Ada orang kata mufti Perlis cakap banyak, hapuslah naik kelab. Naik kelab negeri hang. Negeri ni tak ada. Negeri Perlis ni panggung wayang pun tak ada. Setakat ni lah. Kalau ada satu orang pi buat, kadang-kadang ada apa? Adalah pesta apa-apa sikit ke, naiklah siapa di pentas menari lebih sikit orang perempuan, seminggu kritik orang Perlis. Apa perempuan tu menari teruk. Padahal di KL tu tiap-tiap malam, bukan menari setakat tu, lebih daripada tu lagi. Yang di KL pun main kritik juga. Han tak perasan negeri hang. Ada negeri yang ada pusat judi atas bukit, dia main kritik kita. Negeri yang ada pusat judi, kami judi tak boleh dah sambung. Judi pun tak ada pusat. Pusat ada judi toto macam-macam tu je selama ni pun. Tuan-tuan bagi tahu apa dia ni? Rumah urut terbuka di Perlis tak ada. Orang karaoke ikut tengah kampung pun tak kira dah, telefon masjid, pejabat mufti, pejabat agama, mana pi ni pejabat mufti ni? Padahal dia karaoke seorang-seorang dia. Betapa sensitifnya orang negeri ni dengan benda-benda ni. Maksudnya kalau nak cari negeri, bukanlah saya nak puji kerana saya jadi mufti negeri ni, tapi tuan-tuan beritahu lah mungkar apa yang besar di negeri Perlis ni kita nak pergi buang. Mungkar apa? Kalau ada orang tak pakai tudung dan seumpamanya, itu bukan mungkar yang public, itu personal. Kita nasihat dia. Public maksud yang dilakukan secara terbuka, disuruh orang padanya. Tak ada. Tak ada. Sebab itu alhamdulillah di atas nikmat Islam bagi negeri ini. Karena itu maka kita orang kata, kenapa cakap benda khilaf, mungkar lain banyak lagi. Kita cakap yang mungkar, cuma dalam konteks negeri kita, awak boleh beritahulah mungkar apa untuk kita pi. Dulu orang main perahu di negeri Perlis, ada percaya bila perahu ni ada macam-macam lah. Kita buat program khas di Kuala Perlis, cerita ke tentang tauhid, larangan syirik. Tak boleh perasap-perasap nak ke perahu-perahu ni. Dengar khutbah-khutbah, kita atur hal ni. Kita bukan yang terbaik, tapi kita cuba buat semampu kita. Sebab itu alhamdulillah negeri ni dengan kurnia Allah, kita minta walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika ahli negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan sayang, itu yang kita harap dan kita doakan. Alhamdulillah siapa yang masuk ke negeri Perlis, mudah-mudahan dengan berkat kurniaan Allah, dia akan rasa tenang dalam negeri ini. Daripada pintu pagar dia masuk lagi, dia akan rasa negeri ini very tenang, tidak kalut, sehingga orang bawa kereta pun lambat, kita nak sampai pejabat pun payah. Pasal dia, we got nothing untuk kalut-kalut, dia kata. Alhamdulillah. So kalau ada apa, apa? Depa ni tak kenduri arwah. kitab-kitab mazhab Syafi'i semua kata tak ada kenduri arwah. Depa ni tak pergi berjoget di kubur. Sekarang orang pakai berjoget kubur. Memang tak ada diperoleh. Dan kita memerangi hal itu. Sekarang ni oleh kerana macam-macam teori sangat, tengok berjoget di kubur tu kenalilah berjoget berbagai ajaran karut. Kita kekal di atas ahlu sunnah wal jamaah pada version yang asal, iaitu version Nabi dan para sahabah radhiyallahu anhum ajmain. InsyaAllah semampu kita. Dan kelemahan ialah individu ataupun diri kita. Tapi usaha kita cuba lakukan insyaAllah.